tú. La marioteta más bien lugar no está. Es que tú te pones que yo no haga. Cada rato más adelante tú con soto. Oye, nah, hapa tu aguante, diga no te normal. Diga no salas rino más a clamar. Sangue lumpa que ni hasta boro boro. Tukang soto, menuju salah pri ayah tukang soto. Dia mama memang atau jodohnya entos tuang we atu bari cingogo. Tukang soto, di mana mana pasti ayah tukang soto. Tidur dia ayah tukang soto. Ngedang kali pesa dia oh tukang soto. Kamari kau pernah jendurak mata, terus kita kau pernah kejengang alam. Kalau rekan mah alam tak tukang soto. Iye, nah apa tuangan tu jika nu te normal, jika nu salah rimu mata lemah. Sangge lompat ya ni asa boro boro. Tukang soto, menuju salah pri ayah tukang soto. Dia mama memang atau jodohnya entos tuang we atu bari cingogo. Tukang soto, di mana mana kasih ayah tukang soto. Tidur tidur dia ayah tukang soto. Ngedar kali pesa dia oh tukang soto.